Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan pelajaran di pagi hari ini dengan membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa ada dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah potensi yang dimiliki oleh manusia. Dan yang kedua adalah manfaat dari potensi itu. Sesuatu itu bernilai bagi hamba ketika dia bermanfaat. Bukan hanya sebatas dimiliki. Sehingga ada memiliki, ada memanfaatkan. Memiliki dan menikmati. Memiliki belum tentu menikmati. Memiliki belum tentu memanfaatkan. Demikian pula punya potensi. Belum tentu potensi itu memberikan manfaat. Karena itu, prestasi manusia yang sebenarnya bukan diukur dari seberapa banyak dia punya potensi. Apakah dia orang yang punya potensi kekayaan, punya potensi jabatan, punya potensi kepandaian, atau punya potensi yang lain. Tapi prestasi manusia yang sebenarnya diukur dari sejauh mana dia bisa memberikan manfaat bagi umat dengan potensi yang dia miliki. Di lanjutan pembahasan kita akan melihat beberapa contoh orang kaya di masa silam yang mereka kaya untuk memberi manfaat. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 49. Ada banyak daftar orang kaya di masa silam di kalangan para sahabat atau ulama generasi setelahnya. Dengan melihat aktivitas mereka terhadap dunia, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka kaya bukan untuk kepentingan pribadinya. Mereka kaya untuk memberikan manfaat bagi umat. Bahkan salah satu di antara mereka secara sengaja berusaha untuk menjaga agar selalu memiliki harta. Dengan niat agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, memberikan manfaat bagi umat. Kita akan sebutkan beberapa contoh di antaranya. Perkataan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, Sayyidul Hajrat. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu adalah pemimpin suku Hajrat. Dan seperti yang kita kenal dalam sejarah bahwa penduduk Madinah itu terbagi menjadi dua suku besar. Yang pertama adalah suku Aus, yang kedua suku Hajrat. Sebelum Islam datang di Madinah, dan beliau termasuk di antara peserta Baiat Aqabah. Dan memilih tinggal di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki karakter sebagaimana pendahulunya, Ubadah bin Dailam bin Harithah. Orang yang dikenal sangat dermawan, sangat royal serta memiliki banyak kekayaan. Sampai dikatakan man ahabba asy-syahma wal lahma falyati Utuma Dailam bin Harithah. Siapa yang ingin makan daging dan lemak, silakan mampir ke gerbang, mampir ke rumahnya Dailam bin Harithah. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW tiba di Madinah, setiap hari Sa'ad bin Ubadah mengirim senampan adonan tepung dengan daging, atau adonan tepung dengan susu, atau semacamnya. Intinya adalah makanan. Bahkan nampan yang dikirim oleh Sa'ad cukup untuk dikelilingi ke semua istri Nabi SAW. Artinya, makanannya cukup banyak. Sehingga bisa dibagikan ke keluarga Nabi SAW. Kemudian di sini ada yang menarik, yaitu doanya Sa'ad bin Ubadah. Di antara doanya Sa'ad bin Ubadah, radhiyallahu anhu, beliau memohon kepada Allah agar diberi kelonggaran rizki. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Sa'ad bin Ubadah pernah berdoa kepada Allah. Allahumma habli majda, wala majda illa bi fi'alin, wala fi'ala illa bi malin. Allahumma la yuslihunil qalilu, wala asluhu alaihi. Ya Allah, berikanlah aku kehormatan, dan kehormatan tidak akan ada kecuali dengan usaha dan harta. Ya Allah, lalu beliau mengatakan, ya Allah, aku tidak layak dengan harta yang sedikit. Aku enggak layak untuk jadi orang miskin. Ya Allah, aku tidak layak memiliki harta yang sedikit. Dan aku tidak layak untuk memiliki harta yang sedikit. Sehingga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus diberi kekayaan. Dan ada orang yang selalu memanggil di gerbang kampungnya Sa'ad. Siapa yang ingin daging dan lemak, silahkan datangi Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah bin Dailam bin Harithah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya semangat beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus terjaga kekayaannya. Namun kita lihat, apa tujuan Sa'ad? Berdoa kepada Allah enggak mau miskin. Padahal kita jumpai ada sebagian sahabat yang lebih memilih hidup miskin, hidup terbatas, dibandingkan hidup dengan penuh kekayaan. Coba kita lihat, beliau memohon kepada Allah untuk diberi kelonggaran rizki, diberi kekayaan, bukan untuk kepentingan pribadi, namun agar beliau bisa melayani kebutuhan orang yang membutuhkan di kalangan para sahabat muhajirin terutama, yang mereka datang ke kota Madinah, sementara mereka tidak punya harta. Maka beliau berharap bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang muhajirin itu. Beliau sangat bersemangat menjamu para pendatang kota Madinah yang ingin belajar Islam. Diceritakan, kana rajulu minal ansari yantaliku ila darihi bil wahidi minal muhajirin. Dulu orang Ansar, mereka bisa membawa satu orang di kalangan muhajirin untuk datang ke rumahnya, kemudian dijamu makanan, terutama makan malam. Sehingga pada saat malam hari, maka para sahabat itu berlomba. Saya bawa ini, saya bawa ini, saya bawa ini. Dan rata-rata mereka hanya bisa bawa satu orang. Au bil itsnain au bis salasa, atau dua orang atau tiga orang. Wa kana Sa'd bin Ubadah yantaliku bithamanin. Tapi Masya Allah, Sa'ad bin Ubadah, beliau membawa 80 orang. Sehingga yang lain hanya bisa bawa satu, bawa dua. Sa'ad bin Ubadah membawa 80 orang. Demikianlah kedermawanan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sehingga beliau memohon kepada Allah untuk diberi kekayaan, bukan untuk kepentingan pribadi, namun agar bisa melayani umat, insyaAllah. Dan Anda sah-sah saja memiliki harapan semacam ini. Saya ingin kaya, saya ingin punya harta, agar saya bisa beramal seperti Fulan, agar saya bisa beramal seperti Pak A, Pak B, Pak C. Seperti dalam hadis Abu Kabsyah Al-Anmari kemarin yang kita baca, ada 4 jenis manusia. Orang pertama dikasih harta dan dikasih ketakwaan oleh Allah, dikasih ilmu. Dia punya semangat untuk berbuat baik dengan ilmunya, untuk memberikan manfaat bagi umat. maka dia gunakan hartanya untuk memberikan manfaat bagi umat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa bi'a'lal manazil." Inilah manusia yang paling mulia. Jenis manusia yang kedua, dia punya ilmu agama, punya takwa, tapi enggak punya harta. Lalu dengan ilmunya bangkit niat yang baik dalam dirinya, wa huwa shadiqun niyyah. Lalu dia mengatakan, andaikan saya punya harta seperti si A, seperti si B, seperti si C, maka saya akan beramal seperti Pak Haji. Saya akan beramal seperti Pak ini, Pak ini. Kata Nabi SAW, huma biniyatihi fil ajri sawa. Orang yang kedua ini dengan niatnya, dia memiliki harta, dia memiliki pahala yang sama. Masya Allah. Sehingga pengendalinya apa? Ilmu agama. Makanya betul apa yang dikatakan Nabi SAW. Bahwa seorang hamba bisa memberikan manfaat bagi umat. Idza faquhu, jika dia paham ilmu agama. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belajar ilmu agama, mendekat kepada agama. Dan mari kita perbanyak orang-orang yang cinta dengan ilmu. Anda kalau punya informasi yang baik ya, misalnya video yang bagus, potongan kajian yang bagus, Anda silahkan share. Saya bisa jadi tidak bisa menyampaikan ilmu dengan baik. Tapi semoga ilmu Ustadz ini saya bisa sampaikan ke keluarga saya, ke saudara saya, sehingga mereka bisa turut menikmatinya sebagaimana saya menikmatinya. Menikmati ilmu, semangat untuk belajar. Anda nge-share misalnya melalui Facebook atau melalui YouTube. Insya Allah dengan cara seperti itu berarti Anda turut terlibat dalam menyebarkan kebaikan. Turut terlibat dalam menyebarkan ilmu agama. Sekalipun kita bukan narasumber. Namun kita berharap kajian yang disampaikan oleh narasumber ini bisa sampai ke orang lain. Sebagaimana sampai ke kita. Dengan kehadiran orang-orang soleh seperti ini, maka semoga mereka yang punya potensi bisa lebih semangat untuk memberikan potensinya bagi umat. Baik, setelah kita berkisah tentang para sahabat, selanjutnya kita akan berkisah tentang generasi tabi'in. Imam Laits Ibn Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman, kunyah beliau Abu Harith. Seorang ulama kibar, ulama besar di Mesir, yang ahli bidang di bidang fikih dan hadis, lahir pada tahun 94 Hijriah. Beliau ulama thiqah, terpercaya, sezaman dengan Imam Malik, dan termasuk gurunya, ya, Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Yang jelas disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Imam Syafi'i terpengaruh dengan fikihnya Laits Ibn Sa'ad ketika beliau pindah ke Mesir. Dan Imam Syafi'i rahimahullah banyak melakukan perubahan terhadap pendapatnya, terhadap perubahan terhadap kaul-kaulnya. Sehingga ketika beliau berada di Mesir, pindah ke Mesir, perkataan Imam Syafi'i, beliau punya fatwa-fatwa yang baru yang disebut dengan kaul jadid. Sedangkan fatwa beliau ketika di Baghdad disebut dengan Qaul Qadim. Dan Imam Syafi'i rahimahullah meninggal di Mesir. Termasuk generasi tabi'in. Beliau pernah menjadi murid beberapa tokoh tabi'in. Seperti Atha bin Abi Rabi'ah, bin Abi Rabah, Nafi', Abu Zubair, Ibnu Shihab, Az-Zuhri, dan beberapa ulama tabi'in yang lainnya. Sementara murid beliau, para ulama besar di antaranya Ibnu Ajlan, Ibnu Lahai'ah, Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Mubarak, Yahya bin Bukair, Al-Qa'nabi, dan yang lainnya. Masya Allah, mereka adalah para gunung-gunung dalam masalah hadis. Kita kenal Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari. Kemudian termasuk Abdullah bin Wahab, salah satu muridnya Imam Malik dan ternyata juga muridnya Imam Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Wahab. Dan kita simak pujian ulama untuk Imam Laits bin Sa'ad. Al-Alla bin Katsir mengatakan, Al-Laits Ibn Sa'ad, Sayyiduna wa Imamuna wa Alimuna. Beliau adalah pemimpin kami, imam kami dan ulama kami. Imam Syafi'i pernah memuji Laits bin Sa'ad. Al-Laitsu Ibn Sa'ad afqahu min Malik, illa anna ashabahu lam yakumu bihi. Laits bin Sa'ad lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Hanya saja murid-muridnya tidak mengangkat pendapat beliau, tidak mengangkat mazhab beliau. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pilih pendapat Imam Malik lebih unggul dibandingkan pendapat Laits karena murid-muridnya. Dan itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala melestarikan ilmu bagi para hambanya. Imam Ahmad juga memberikan pujian untuk Laits. Laitsun kathirul ilmi, sahihul hadith. Laits ilmunya banyak, hadisnya sahih. Sehingga beliau tergolong di antara ulama generasi tabi tabi'in. Az-Zahabi menyebut beliau dalam Siyar A'lam Nubala, al-imamu al-hafidh syekhul islam alimud diyar al-misriyah. Seorang imam al-hafidh syekhul islam, ulama negeri Mesir. Dan masih banyak pujian yang lainnya, yang menunjukkan bagaimana status keulamaan Laits bin Sa'ad. Sekarang kita akan lihat bagaimana kekayaan dan kedermawanan Imam Laits bin Sa'ad. Beliau sangat kaya dan dikenal sangat dermawan. As-Safadi menceritakan, "Wa kana Laits minal karama minal qurama'i al-ajwad wa yuqalu inna dakhlahu kana kullu sanatin 5000 dinarin wa kana yufarriquha fi ssalati wa ghairiha." Al-Laits termasuk ulama yang sangat dermawan. Diceritakan bahwa penghasilan Laits setiap tahun mencapai 5000 dinar. Menurut keterangan As-Safadi. Dan beliau bagi-bagikan ketika sholat. Sehingga ke masjid sambil bawa duit dibagi-bagikan kepada para jamaah. Coba kita hitung ya. Ini angka 5000 dinar. Ya, barangkali kalau kita tidak terbiasa dengan satuan dinar, nggak tahu nilai rupiahnya berapa. Kita hitung. 5000 dinar dikalikan 1 dinar sama dengan 4/4 gram emas. Berarti ketemu di situ 21,250 gram emas. 21.000 ya. 250 gram emas. Atau 21 kilo. 21 kilogram emas. Masya Allah ya. 21 kilo seperempat gram emas. Subhanallah. Lihat sekilo aja gak pernah ya. Apalagi ini 21 kilo. Sekarang berapa kalau dirupiahkan? 21 kilogram kalau dirupiahkan jadi berapa? Dengan asumsi 1 gram emas 500 ribu. Wah, ini tulisan jadul nih ya. Ini saya nulisnya ketika emas masih di angka 500 ribuan. Berarti 21 kilogram emas tadi ketemu 10 M. Gitu ya. 10M 625 juta per tahun. Baik, sehingga kalau dibagi 12 ketemu berapa? Kalau dibagi 12 ketemu banyak ya. Itu kalau harga emas 500 ribu. Sekarang kalau harga emas 800 ribu, Masya Allah. Berarti 21 kali 8 800 juta. Sekilo kan 800 ribu. 21. Berapa itu? 16M. 16,8M. Sehingga per bulan penghasilan beliau lebih dari 1M. Kalau diuangkan sekarang. Baik. Dan itu dibagi-bagikan saat sholat. Sehingga karena dibagi-bagikan saat sholat, Laits bin Sa'ad rahimahullah sampai akhir tahun hartanya itu di bawah nisab. Sekarang kita akan lihat keterangan Qutaibah Ad-Dainuri. Qutaibah Ad-Dainuri termasuk di antara ulama dalam masalah bahasa ya. Kana al-Laitsu yastaghillu 20 alf dinarin fi kulli sanatin. Wa qala ma wajabat 'alayya zakatun qat. Penghasilan Laits itu mencapai 20 ribu dinar dalam waktu setahun. Sehingga terkadang beliau dapat penghasilan 5 ribu dinar, terkadang beliau dapat duit sampai 20 ribu dinar. Dan beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah kena kewajiban zakat. Loh kok bisa? Coba kita hitung dulu ya. 20 ribu dinar kalau dihitung, sambil merem tidak bisa ya. Dengan asumsi harga emas 800 ribu per gram, nah ini sudah saya update. Berarti 20 ribu dinar itu sama dengan 68 M setahun. Artinya sebulannya kurang lebih 5 M sebulan. Tapi Al-Layth tidak pernah zakat. Kenapa? Belum setahun uang itu habis. Belum setahun uang itu habis. Karena zakat itu kan kalau tersimpan dalam waktu setahun di atas atau apa? Di angka nisab ke atas. Sehingga kalau dalam waktu setahun ternyata turun dari nisab, maka tidak wajib zakat. Sehingga kalau kita buat kurva misalnya ya. Kalau kita buat kurva tentang nisab zakat dan bagaimana cara perhitungannya. Misalnya ini angka nisab. Angka nisab itu di angka 85 gram emas. Yang ini kalau diuangkan berapa 85 gram? Ya kurang lebih anggaplah misalnya 80 juta atau 70-an juta. 70-an ya atau 80-an. Hartanya Laits bin Sa'ad. Masya Allah tadi sampai mencapai berapa tadi? Dalam waktu setahun 68 M ya. Misalnya di sini, anggaplah skala di sini adalah 1 mili sama dengan 1 M. Jadi di sini 68 M. Kalau misalnya ini adalah terjadi di bulan apa misalnya, Ramadan. Di bulan Ramadan, tahun misalnya 95 Hijriah. Berarti nanti beliau harus zakat. Di bulan Ramadan yang sama, di bulan Ramadan tahun 96 Hijriah. Ini beliau kewajibannya zakat. Tapi Masya Allah dalam waktu setahun kurvanya turun begini ya. Nah, sehingga ketika di titik ini, Lais gak wajib zakat. Karena di bawah nisab. Kemana uang ini? Uang di sini beliau gunakan untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dibagi-bagikan ketika sholat. Sehingga uang beliau bermanfaat bagi umat. Nah, kita coba lihat seperti apa cara Laits dalam menggunakan uangnya. Beliau berikan kepada orang yang membutuhkan, terutama para ulama ahli hadis. Mansur bin Ammar menceritakan, Ataitu Laits fa'atani alfa dinar. Aku mendatangi Laits dan beliau memberikan kepadaku 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa Pak? 4 kilogram emas. Ada ulama yang dikasih 4 kilogram emas. 4 kilogram emas. Waqala dan beliau mengatakan, "Sin bihadhihi al-hikmata allati ataka Allah Ta'ala." Jaga hikmah yang Allah berikan kepadamu, yang dimaksud hikmah adalah ilmu agama. Ya, jaga hikmah yang Allah berikan kepadamu dengan uang ini. Sehingga kamu enggak usah mikir kerja, enggak usah mikir nafkah untuk keluarga. Silakan kau gunakan uang ini untuk keluargamu. Sehingga dia bisa fokus belajar, fokus mengajar. Dia enggak kerja. Tapi fokus belajar dan mengajar. Dan itulah yang diinginkan oleh Imam Laits bin Sa'ad agar ilmu agama bisa tersebar dengan baik di tengah masyarakat. Subhanallah ya, sedekah 1000 dinar sama dengan 4/4 kilogram emas. Belum ada tandingannya di zaman sekarang ya. Imam Laits juga dikenal suka memberikan hartanya kepada para ulama. Harmalah menceritakan, "Kana Laitsu Ibnu Sa'd yasilu malikan bi 100 dinarin fis sana. Fakataba malikun ilaihi, 'alayya dainun." Faba'atha ilaihi bi 500 dinarin. Bahwa Laits pernah menyampaikan kepada Imam Malik 100 dinar dalam setahun. Kemudian Imam Malik mengirim surat ke beliau, "Saya punya utang." Lalu Laits mengirimkan kepada beliau 500 dinar. 2 kilogram emas. Beliau juga pernah memberikan 1000 dinar kepada Ibnu Lahai'ah, seorang ulama ahli hadis yang hadisnya sahih sebelum kitabnya kebakaran, tapi dhaif setelah kitabnya kebakaran. Karena beliau menyampaikan hadis dengan hafalannya setelah kitabnya terbakar, dan setelah itu status hadisnya menjadi hadis yang dhaif. Beliau juga pernah memberikan 1000 dinar kepada Mansur bin Ammar, seorang ulama ahli nasihat dan yang lainnya, masya Allah. Allah berikan kelebihan kepada Imam Laits bin Sa'd, kaya ilmu, kaya materi dunia, dan dunia di tangannya hanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tayyip. Selanjutnya kita beralih ke Abdullah bin Mubarak. Masya Allah, ini ulama gunung dalam masalah hadis. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Mubarak? Amirul mu'minin fil hadis. Dan inilah salah satu di antara kelebihan kita ya. Atau kelebihan orang-orang yang mau belajar agama. Kita layak bersyukur kepada Allah. Coba Anda lihat masyarakat secara umum. Tanya kepada mereka. Bapak kenal Abdullah bin Mubarak? Yang gak pernah punya perhatian ilmu agama, gak ngerti sama sekali. Tapi coba tanya ke mereka. Kenal gak dengan pemain bola? Misalnya apa? Ronaldo. Oh, kenal dia. Ronaldo asalnya dari mana? Oh, dia tahu. Sampai makanan kesukaannya tahu. Kenal gak dengan siapa misalnya? Messi. Oh. Agamanya apa? Dia tahu. Sehingga untuk tokoh-tokoh televisi, orang di zaman sekarang paham. Nama artis, nama siapa lagi misalnya, tokoh sepak bola. Tapi giliran mereka ditanya tentang tokoh kaum muslimin, mereka blank, gak ngerti. Mereka gak ngerti. Tayyip. Sehingga kita bersyukur, nama Abdullah bin Mubarak akrab di telinga kita. Nama siapa lagi misalnya, Laits bin Sa'd akrab di telinga kita. Nama-nama sahabat akrab di telinga kita. Sehingga muncul rasa cinta kita kepada mereka. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mubarak bin Wadih Abu Abdurrahman Al-Handali. Namun beliau lebih dikenal dengan namanya Ibnul Mubarak. Ayahnya berasal dari Turki dan ibunya dari Al-Khwarizmi. Beliau dilahirkan pada tahun 118 Hijriah. Gelar beliau sangat banyak, di antaranya adalah Al-Hafidh, Syekhul Islam, Fakhrul Mujahidin, pemimpin para ahli zuhud, dan masih banyak gelar-gelar yang lainnya. Beliau habiskan usianya untuk melakukan safar dalam rangka berhaji, berjihad, dan berdagang. Karena itu beliau dikenal dengan gelar As-Safar. Orang yang rajin safar. Guru dan murid Abdullah bin Mubarak. Beliau sering melakukan perjalanan dan petualangan untuk mencari hadis. Sehingga beliau memiliki guru yang sangat banyak. Di antara guru beliau adalah Sulaiman At-Taimi. Asim Al-Atwal. Humaid At-Tawil. Rabi bin Anas. Hisham bin Urwah. Dan beberapa ulama yang lainnya. Yang ini kalau Anda tidak termasuk orang yang sering belajar ilmu hadis, nama-nama ini rasanya asing. Tapi bagi mereka yang sering belajar ilmu hadis, ya ini adalah imam-imam hadis yang ya tokoh yang seharusnya sudah ngelotok ya, sudah begitu mereka kenal. Dan masih banyak ulama yang lainnya, bahkan beliau juga menulis hadis dari orang yang lebih muda dan lebih rendah tingkatan ilmunya dibandingkan beliau. Beliau juga, murid beliau juga sangat banyak, tersebar di berbagai negeri yang tak terhitung jumlah mereka. Karena dalam setiap Ibnu Mubarak bersafar, banyak orang yang menimba ilmu dari beliau. Di antara murid senior beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi, insyaAllah. Yahya bin Ma'in, Hibban bin Musa, Abu Bakar bin Abi Syaibah, penulis kitab Al-Musannaf. Uthman bin Abi Syaibah, Ahmad bin Mani, Ahmad bin Jamil, Al-Husain Al-Maruzi, Hasan bin Arafah, dan masih banyak ulama besar yang lainnya. Sekali lagi nama-nama ini terdengar asing di telinga kita, karena kita tidak terbiasa membaca buku-buku hadis. Sekarang kita akan lihat pujian ulama untuk Ibnu Mubarak. Para ulama memberikan pujian sangat banyak untuk beliau karena kemuliaan dan keilmuan beliau. Berikut di antaranya. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, Imam Arba'atun. Al-Imamu Arba'atun. Imam itu ada empat. Malik, Al-Thawri, Hammad bin Zaid, dan Ibnu Mubarak. Ibnu Mahdi lebih memuliakan beliau daripada Al-Thawri. Ahmad bin Hanbal mengatakan, belum ada orang yang sezaman dengan beliau yang lebih rajin dalam menuntut ilmu melebihi Ibnu Mubarak. Dan masih banyak pujian yang lainnya. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana kedermawanan Abdullah bin Mubarak. Di antara kisah kedermawanan Abdullah bin Mubarak adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Isa. Dia mengatakan, Ibnu Mubarak sering pergi bolak-balik ke kota Tursus. Biasanya dia tinggal di Raqqah, sebuah kota di Syria. Di daerah Khan, pemukiman para pedagang, para saudagar. Di sana ada seorang pemuda yang biasanya datang untuk membantu memenuhi kebutuhannya dan mendengar hadis darinya. Pada satu saat Abdullah bin Mubarak datang ke sana dan tidak menjumpai pemuda itu. Maka ia pun keluar terburu-buru mengikuti rombongan untuk jihad. Tatkala kembali dari medan perang, dia bertanya tentang pemuda tersebut. Ia mendapat info bahwa pemuda itu dipenjara karena tanggungan utang senilai 10.000 dirham. 10.000 dirham itu berarti 1.000 dinar. Karena 10 dirham sama dengan 1 dinar. Di sini saya kasih pembanding bahwa di masa itu harga seekor kambing itu 5 dirham. Harga seekor kambing 5 dirham. Lalu Abdullah mencari tahu tentang orang yang diutangi dan ia pun melunasi utang pemuda itu. Ia meminta agar orang tersebut tidak memberitahu kepada siapapun tentang apa yang diperbuatnya selama masih hidup. Pemuda itu pun dikeluarkan dari penjara dan Abdullah bin Mubarak telah pergi meninggalkan Raqqah di malam hari. Setelah berjalan beberapa saat, ternyata pemuda itu mengejarnya dan menjumpainya. Maka Ibnu Mubarak berkata kepadanya, "Wahai pemuda, kemana saja kamu? Tidak kelihatan." Kemudian dia menjawab, "Wahai Abu Abdurrahman, aku dipenjara karena utang." Ibnu Mubarak tanya lagi, "Bagaimana kamu bisa bebas?" Pemuda itu menjawab, "Ada seorang lelaki yang melunasi utangku, namun aku tidak mengenalnya." Abdullah berkata kepadanya, "Alhamdulillah, ihmadillah, pujilah Allah." Dan pemuda itu tidak mengetahui siapakah sebenarnya yang melunasi utangnya, padahal di depannya adalah orangnya. Betapa gigihnya usahanya dalam rangka menjaga keikhlasan sampai ia sembunyikan amal baiknya. Hal ini mengingatkan kita pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Wa man tasaddaqa bi yaminihi la ta'lamu shimaluhu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya enggak tahu. Artinya dia sembunyikan sedekahnya. Abdullah bin Mubarak telah dapat menyelaraskan antara perniagaan dengan keilmuan. Sehingga sekalipun beliau saudagar kaya, sebagaimana Laith bin Sa'ad, tapi beliau tidak lupa belajar, dan beliau juga seorang tokoh agama, ulama. Suatu hari beliau ditegur oleh Fudail bin Iyad. Kenapa sih kamu kok rajin cari harta, rajin berdagang? Katanya kamu menyuruh orang untuk zuhud, bahkan beliau punya buku judulnya Zuhud, Kitab Zuhud. Dan mencukupkan diri dengan yang sedikit tanpa berlebih-lebihan. Namun kami melihat kamu mendatangkan barang-barang dagangan, ini bagaimana? Apakah tidak bertentangan? Maka jawab Ibnu Mubarak, wahai Abu Ali, wahai Fudail, aku berbuat ini demi untuk menjaga wajahku sehingga saya tidak perlu meminta-minta. Dan menghargai kehormatan diri serta menjadikan sarana ketaatan kepada Rabbi. Masya Allah. Dan beliau manfaatkan itu untuk apa? Kepentingan masyarakat. Maka Fudail rahimahullah mengatakan betapa indahnya hal ini apabila itu terlaksana. Beliau berdagang untuk mendapatkan kekayaan agar bisa melayani umat. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan di antara informasi tentang Abdullah bin Mubarak yang menunjukkan kedermawanannya adalah beliau menghajikan masyarakat sekampung. Plus dikasih uang saku. Plus nafkah untuk keluarga yang ditinggal. Berangkat haji sekampung. Itu di zaman sekarang kita tidak jumpa. Ini hanya beberapa tokoh ya yang bisa kita ceritakan. Dan kita berharap ya, kalaupun tidak bisa seperti mereka, ya minimal meniru mereka. Minimal kita berusaha untuk meniru mereka. Ada sebuah pepatah mengatakan, fa illam yakun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kau enggak bisa menjadi seperti mereka, tokoh-tokoh pendahulu kalian yang punya prestasi luar biasa, fatashabbahu, maka minimal tirulah mereka. Tiru-tiru mereka, ya sebisanya. Kalau enggak bisa seperti Laith bin Sa'ad, enggak bisa seperti Abdullah bin Mubarak, tidak bisa seperti ulama-ulama yang lainnya, yang dikenal dengan kedermawanannya, ya minimal kita tiru mereka sebisanya. Fa'inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena meniru orang yang mulia adalah falah, adalah kebahagiaan. Dan tanamkan rasa cinta kepada orang-orang soleh ini. Karena dengan mencintai orang soleh, kita berharap mendapatkan fadilah seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Anta ma'aman ahbabta. Anda akan dikumpulkan bersama orang yang Anda cintai. Sehingga kita berharap semoga dikumpulkan bersama Abu Bakar, Umar, orang-orang soleh di kalangan sahabat. Tidak menaruh kebencian dan kedengkian kepada mereka. Bahkan kita berusaha untuk menaruh rasa cinta kepada mereka. Ya. Dengan harapan agar kita bisa ketemu mereka. Kelak di akhirat. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan motivasi bagi diri saya sendiri dan para jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau bergabung. Baik, kita coba angkat pertanyaan melalui ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, misal transaksi tanah baru di DP 10 juta, pelunasan tanggal hari H, pas sebelum hari H penjual ini meninggal. Terus pas mau dibayar, ahli waris bilang tanah enggak jadi. Ahli waris bilang tanah enggak jadi dijual. Itu hukumnya bagaimana ya Ustaz? Syukron. Nah. Jadi akad itu tidak batal gara-gara meninggalnya pelakunya. Dalam arti gini ya, kesepakatan yang dibuat oleh pelaku akad ketika masih hidup, dilanjutkan oleh ahli warisnya. Bapak Anda atau bapak ini sudah melakukan akad dengan Anda, jual beli tanah dan sudah dibayar DP. Berarti sudah terjadi transaksi. Mohon maaf, saya ulang ya. Jadi kalau akad sudah selesai, sudah terjadi, maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak seperti itu. Sehingga di sini kalau misalnya terjadi A melakukan transaksi dengan B, ya, transaksi jual beli dengan B, ya, lalu A membayar DP. Kalau sudah bayar DP, ini dianggap berarti sudah selesai akad. Meskipun belum lunas. Ketika dia sudah bayar DP, berarti sudah mengikat. Maka B punya kewajiban untuk menyerahkan barang itu kepada A. Nah, kemudian B meninggal. Kalau B meninggal, berarti nanti harus dilanjutkan oleh ahli waris. Makanya di posisi ini ahli waris sebenarnya tidak berhak untuk membatalkan secara sepihak. Kecuali kalau ahli waris mengajukan pembatalan kepada A. Jika A ridho, alhamdulillah. Tapi nanti DP wajib dikembalikan. Gimana Pak kalau DP nggak dikembalikan? Ya dolem itu namanya. Sehingga ahli waris harus mengembalikan DP jika A ridho akad ini dibatalkan. Tapi kalau A tidak ridho, enggak, saya enggak mau ini dibatalkan, saya mau lanjutkan. Maka A punya kewajiban untuk melunasi dan ahli waris punya kewajiban untuk menyerahkan tanah itu ya, dengan proses sebagaimana yang berlaku di negara kita. Ya, mungkin dengan tahapan turun waris dulu, kemudian setelah pecah sertifikat, baru kemudian ditransaksikan dengan atau dibalik namakan kepada si A. Wallahu a'lam. Nah, baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang hibah, Ustaz. Tentang? Hibah. Hibah. Nah. Ya, ada sepasang suami istri, mereka nggak punya anak. Akhirnya mereka mengadopsi anak angkat. Tapi mereka ingin mewariskan, kan nggak boleh, Ustaz. Akhirnya mereka menghibahkan rumah mereka kepada anak tersebut dengan syarat bahwa setelah mereka meninggal nanti, rumah itu milik anak angkat mereka dengan surat sertifikat yang telah dirubah balik nama atas nama anak tersebut. Setelah mereka meninggal, nanti baru rumah itu ditempati oleh anak. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, seandainya qadarullah anak itu yang terlebih dahulu meninggal, apakah hibahnya itu bisa dibatalkan, Ustaz? Setelah kemungkinan jika anaknya yang meninggal lebih dahulu, apakah bisa dibatalkan hibahnya? Baik. Itu pertanyaannya, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perlu bedakan antara hibah dengan wasiat. Apa bedanya? Kalau hibah ini di posisi masih hidup dan sehat. Kalau wasiat, ya, ini digantungkan dengan kematian. Ini kata kuncinya. Digantungkan dengan kematian. Jadi, ketika pemberian kepada anak angkat itu dilakukan saat yang bersangkutan masih hidup dan dalam kondisi sehat, lalu dilakukan serah terima. Jadi serah terimanya itu dilakukan ketika yang bersangkutan masih hidup. Maka mengikat sebagai hibah. Mengikat sebagai hibah. Dan ketika sudah mengikat sebagai hibah, ternyata anak angkatnya meninggal, ya, jadi warisan anak angkat ini. Siapa yang dapat keluarganya anak angkat ini? Istrinya, kemudian anak-anaknya, nanti kemudian lari ke orang tuanya dia sendiri, orang tua kandung, bukan orang tua angkat. Tapi jika itu digantungkan dengan kematian, nanti kalau saya mati, rumah ini jadi milik kamu. sehingga digantungkan dengan kematian. Bapak ibu ingin tinggal di sini sampai mati, setelah saya mati, setelah kami mati, nanti rumah ini jadi milik kamu. Ternyata anak angkat itu meninggal duluan. Maka batal wasiatnya. Wasiat menjadi batal jika penerima wasiat meninggal. Sebelum serah terima, sebelum al-musi, sebelum yang memberi wasiat itu, sebelum yang memberi wasiat itu meninggal dunia. Sehingga jika si A ya, mau berwasiat kepada si B, si A plus istrinya ya, mau berwasiat kepada si B, ternyata si B meninggal duluan sebelum A dan istrinya, maka batal wasiat itu. Nggak jadi diterima oleh B. Tapi kalau hibah, ya, kalau hibah, diserah terimakan dalam kondisi yang bersangkutan masih hidup, si A dan istrinya masih hidup, dalam kondisi sehat walafiat, bukan dalam kondisi mendekati kematian, dan sudah diserah terimakan, maka sah jadi miliknya B. Kalau sudah sah jadi miliknya B, kemudian B meninggal dunia, maka nanti jadi warisannya B. Wallahu a'lam. Nah, saya tidak tahu dengan detail dari pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan, apakah itu digantungkan dengan kematian ataukah tidak. Nanti bisa ditanyakan ke yang bersangkutan, ke anak angkat. Kemarin kalimat Bapak bagaimana? Kalimat A ini bagaimana? Kemudian, apa yang sudah dilakukan seperti apa? Dari situ, kita bisa menentukan apakah itu hibah ataukah wasiat. Wallahu a'lam. Nah. Kecuali kalau anda silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, volume televisinya bisa dikecilkan? Iya, sudah. Silakan. Ustaz, saya ingin bertanya, satu, bagaimana cara gade emas itu sesuai syariat? Gade emas sesuai syariat. Iya. Terus ini Ustaz, pengalaman sedekah. Saya pribadi kan pengen banget namanya sedekah itu tanpa diucapkan terima kasih dari si penerima. Cuma seringkali yang terjadi itu adalah mereka tuh memberikan doa buat kita Ustaz. Doanya yang macam-macam, diantaranya moga anaknya soleh dan hartanya berlimpah. Ya. Itu sikap kita sebenarnya gimana Ustaz? Nah. Apakah mengamini atau ditinggalkan atau bagaimana? Baik. Terus mohon doanya Ustaz, insya Allah saya berniat untuk bulan depan itu bagi apa dari hasil usaha saya ini sepertiga saya ingin dibagi pertama untuk saya pribadi. Sepertiga lagi untuk saya kembalikan modal, dan sepertiga lagi untuk saya sedekahkan. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Jazakallah khairu ustaz atas kemudahan dan doanya, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Bagaimana cara gadai syariat atau gadai yang sesuai dengan syariat? Jadi, gadai itu akad turunan. Ada akad utang, lalu turunannya itu gadai. Sehingga, kalau tidak ada yang pertama, ini tidak ada ya. Tiba-tiba orang ngasih emas ke kita. Pak, saya gadaikan emas ini ke Bapak. Tapi Bapak nggak usah ngasih uang ke saya. Ini bukan gadai, nanti jadinya wadiah. Saya titip emas. Tapi kalau gadai, akad utamanya adalah utang. Pak, saya butuh duit sekian. Saya utang, nanti saya gadaikan emas ini. Sehingga posisi emas sebagai barang gadai itu turunan dari akad utang. Maka kalau kita bicara bagaimana gadai yang sesuai syariah, yaitu sama sebagaimana bagaimana cara utang yang sesuai syariah. Gadai syariah itu sama dengan utang yang sesuai syariah. Utang sesuai syariah gimana? Tidak ada kelebihan. Intinya kan ini ya. Tidak ada kelebihan atau tidak ada riba. Sehingga gadai syariah adalah gadai yang tidak ada riba. Enggak ada riba. Nah, kapan sebuah utang itu menghasilkan riba? Jika dia menghasilkan manfaat. sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fawwa riba. Semua akad utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Baik. Sehingga Anda boleh melakukan transaksi gadai, tapi nggak ada keuntungan sama sekali. Nah terus, nanti nggak dapat apa-apa. Ya memang seperti itu. Sama sebagaimana Anda ngutangi. Anda nggak boleh dapat apa-apa. Kalau biaya administrasi gimana? Jika itu disengaja, sehingga membuka program gadai ya, membuka produk gadai di masyarakat, sengaja untuk cari untung, berarti Anda sengaja cari untung dalam akad utang. Nggak boleh itu. Ya emang niatnya kayak gitu, pengennya dapat untung. Itu sudah salah dari niat. Gadai syariat itu tidak boleh dapat keuntungan hukum asalnya. Baik dari administrasi, baik dari apa nanti, mungkin ada hadiah yang dikasihkan oleh para debitur, orang-orang yang utang itu. Nggak boleh sama sekali. Niat dari awal, kalau mau membuka gadai syariat, berarti tidak boleh ada keinginan untuk cari untung. Waktu workshop, ya kalau nggak salah ini di Medan ya. Saya ngisi workshop tentang masalah fikih jual beli. Selesai acara, ada salah satu jamaah, ada salah satu peserta yang datang. Dia menyampaikan, Pak, setelah saya mengikuti workshop ini, saya punya pandangan bagus. Ingin membuka unit usaha baru, yang sesuai syariah. Terus saya tanya, apa Pak? Saya mau buka gadai syariah. Kayaknya kok prospek. Terus saya sampaikan, Bapak kalau buka gadai syariah, nanti Bapak nggak punya keuntungan. Loh kok bisa? Ya namanya gadai itu kan turunan utang. Jika orang ngutangi orang lain, niat dari awal ingin cari untung, baik dari administrasinya atau dari apapun namanya, nanti biaya penitipan dan seterusnya. Memang dia niatnya dari awal untuk cari untung. Sudah, ini sudah gagal dari awal. Sudah nggak syar'i dari awal. Dia berarti mau melakukan kegiatan sosial, memberi utang ke orang lain. Tapi niat dari awal ingin komersil. Kegiatan sosial, tapi niatnya komersil. Nggak boleh yang kayak gitu. Makanya jamaah, kalau ingin buka gadai yang syariah, berarti gadai tanpa untung. Ya. Kalau Anda siap seperti ini, gadai tanpa untung, silahkan. Anda siap dengan gadai tanpa untung, silahkan. Tapi kalau Anda niat dari awal membuka pegadaian dengan ingin mendapatkan keuntungan, ya maka ini termasuk di antara praktek yang terlarang. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ya, Anda bertanya tentang bagaimana cara sedekah biar enggak dapat ucapan terima kasih. Ya, sedekah rahasia ya. Gimana Pak sedekah rahasia? Transfer tapi enggak ngomong sama orang yang pemilik rekening. Wah, kurang asik kalau kayak gitu. Ya, itulah salah satu di antara ujian ikhlas. Kalau Anda bisa seperti itu, insya Allah menjadi sedekah rahasia. Ada salah satu ahli bait ya. Husain bin Ali. Ibnu Abidin. Zainul Abidin, bukan Ibnu Abidin. Zainul Abidin. Beliau, rahimahullah, itu termasuk di antara ulama, tokoh masyarakat. Tapi nggak pernah kelihatan ngasih donasi, ngasih sumbangan. Sampai dinyatakan, bahwasanya Zainul Abidin, kunna nusayyidu, walakinna nubakhilu. Kami menganggap beliau itu pemimpin, imam. Tapi kami menyebut beliau itu orang bakhil. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan pada saat jenazahnya dimandikan, ada ngapal di punggungnya, bekas. Yang itu hanya akan terjadi ketika orang itu sering manggul sesuatu. Akhirnya setelah diselidiki, Masya Allah, begitu beliau meninggal dunia, banyak orang miskin di kota itu yang mereka kehilangan sesuatu. Kehilangan apa? Jadi setiap pagi mereka ketika buka pintu rumah, itu ada bahan makanan di depan rumah. Begitu Zainul Abidin ini meninggal dunia, maka sudah tidak ada lagi tidak ada lagi bahan makanan itu. Akhirnya diketahui, oh ternyata selama ini beliau lah yang ngasih sedekah rahasia malam hari. Gak ada orang yang tahu. Dibagikan kepada fakir miskin. Masya Allah. Tayyib. Nah kita mau melakukan seperti itu sangat mungkin dengan cara ya tadi. Transfer tapi diam-diam. Atau ngasih ke seseorang tapi diam-diam. Sehingga orangnya gak tahu kalau itu kita yang ngasih. Terus bagaimana kalau orangnya tahu dan beliau mendoakan? Ya jangan langsung ditinggal pergi, gak sopan nanti jadinya. Ya ketika didoakan, semoga rezekinya lancar, semoga anaknya soleh-soleha, semoga ini, semoga ini. Anda silakan mengaminkan dan ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih atas doanya. Semoga Anda juga mendapatkan yang sama. Amin walaka bimithlin. Amin, semoga Anda juga mendapatkan yang sama. Wallahu a'lam. Nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Maaf, Ustaz mau menanyakan begini Ustaz. Waktu bapak mertua saya wafat sekitar 2019. Nah, berapa bulan kemudian, sebulan kemudian, ada ponakan bapak yang mengaku bahwa bapak mertua punya utang sama Dina. Nah, tapi tidak ada bukti. Nah, Bapak sudah meninggal? Sudah. Bapak sudah meninggal. Februari 2019. Nah, kurang lebih sebulan setelah beliau wafat, ada surat datang ke ibu mertua yang menyatakan bahwa bapak punya utang sama ponakannya ini sekitar 7 juta. Tapi tidak ada bukti. Padahal kira-kira 6 bulan sebelum bapak meninggal, waktu lebaran, pernah ketemu. Jadi ponakan ini datang. Kami waktu itu datang ke Bandung, ponakannya itu datang. Ponakannya itu tinggal di Bandung. Tapi tidak ada omongan sama sekali kalau bapak ada hutang. Nah, jadi akhirnya rembukan, suami saya bilang, ya sudahlah kasihan sama bapak, anggap aja kalau ini gimana-gimana kita sumbangin. Tapi adik-adiknya gak setuju, kan gak ada bukti. Nah jadi akhirnya ya udah suami saya, ya keluarin aja lah sumbangan lah, misalnya 7 juta bagi 3 kurang lebih 2 jutaan sekian. Ya udah, tapi suami saya masih kepikiran gitu Ustaz. Nah gimana ya sebenarnya itu? Nu sebenarnya menyatakan ada hutang atau tidak atau gimana gitu, karena dinyatakannya setelah bapak meninggal. Gitu aja Ustaz. Suami saya masih was-was takutnya ada hutang menggantung gimana. Baik. Gitu. Baik. Bapak punya warisan ya? Punya. Baik, cukup insyaallah. Gitu aja Ustaz. Mohon maaf mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Kejadian yang sama ini pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang saudaranya meninggal dunia, lalu beliau yang bertanggung jawab untuk melunasi utang saudaranya. Setelah dilunasi semuanya, tiba-tiba datang orang nagih tanpa bukti. Akhirnya dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya sudah bereskan semua utang saudara saya, kecuali satu utang yang ditagih oleh seseorang dan dia nggak punya bukti." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, bayarkan utangnya. Artinya beliau lebih memilih, karena nggak ada bukti, tapi ada yang nagih, bisa jadi ini lebih kuat. Mayit sudah nggak ada, pemilik utang, apa mayitnya sudah nggak ada jelas, sudah meninggal. Yang pernah berutang sudah meninggal. Sehingga nggak bisa ditanyai untuk status kebenaran utang ini. Tapi yang memberi utang masih hidup dan beliau nagih. Sehingga ada dua kemungkinan antara benar dan salah. Cuman benernya lebih dominan dikit. Jadi kemungkinan salahnya kan karena nggak ada bukti. Tapi kemungkinan benernya lebih dominan. Kenapa? Buktinya orang ini nagih. Maka kasihan mayit. Daripada nanti dituntut di akhirat, lebih baik diselesaikan. Sehingga Nabi SAW perintahkan kepada sahabat ini, penuhi utang itu, lunasi utang itu. Apalagi jika mayit meninggalkan warisan. Maka warisannya tidak boleh dibagi sebelum utang dilunasi. Sehingga kalau ada orang yang mengklaim punya apa utang atau punya piutang dari bapak, dan beliau nakis setelah bapak meninggal dunia, ya nakis setelah meninggal dunia itu hal yang wajar. Ya. Artinya ketika masih hidup kenapa nggak nakis? Ada banyak alasan, ya. Misalnya tidak ingin ngerepoti atau karena faktor yang lain. Begitu yang bersangkutan sudah meninggal kok nakis? Ya sah-sah saja. Nanti hartanya nggak boleh dibagi sebagai warisan sebelum utang itu dilunasi. Sehingga sampaikan kepada Anda dan kepada suami Anda dan adik-adik Anda, utang ini harus dilunasi senilai 7 juta dalam artikan. Nilainya juga tidak terlalu besar dibandingkan dengan warisan yang ditinggalkan oleh bapak dalam rangka untuk memastikan bahwa bapak sudah tidak punya lagi tanggungan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah ahli waris yang berkebutuhan khusus, yaitu tidak bisa berbicara dan maaf kurang akal sehingga tidak dapat mengatur harta, tetap mendapatkan hak warisan? Apabila tetap mendapatkan warisan, apakah boleh warisan tersebut dikelola oleh ahli waris yang lain yang sehari-hari mengurus ahli waris yang berkebutuhan khusus tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Anda bisa buka surat An-Nisa ayat yang 5. Ini dalil yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Pertama, bahwa semua ahli waris berhak dapat warisan. Terlepas dari posisi dia sebagai anak kecil yang masih belum balig, orang gila, atau yang lainnya. Dan tidak ada yang menghalangi dia dapat warisan kecuali karena satu, beda agama. Dua, kejadian pembunuhan, ahli waris membunuh si mayit. Yang ketiga, perbedaan status antara budak dan orang merdeka. Kalau tiga penghalang ini tidak ada, maka yang bersangkutan tetap dapat warisan. Sehingga keturunan yang gila atau yang masih bayi, bahkan yang masih ada dalam kandungan, haknya dijaga. Terus kalau haknya dijaga, sementara dia tidak bisa megang harta. Dia kalau dikasih duit misalnya 10 juta, ya habis dalam waktu sejam. Kemana Pak? Ya nggak tahu, namanya orang gila. Bisa jadi ya, dilempar-lempar, dikasihkan orang. Sehingga wajib dijaga. Siapa yang jaga walinya? Yaitu saudaranya yang menjaga anak ini. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوهُمْ مِنْ. Janganlah kau berikan kepada as-sufaha, orang-orang bodoh. Amwalakum, harta kalian yang kalian kelola. Maksudnya adalah harta dia yang kalian jaga. Allati ja'alallahu lakum qiyaman. Ya Allah, jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan kalian. Warzukuhum minhu, tapi berikan dia makanan dan minuman dari harta itu. Sehingga kebutuhan sehari-hari anak ini diambilkan dari jatah warisannya. Misalnya butuh tenaga tambahan, pembantu yang mau ngurusi anak ini. Silahkan Anda bisa datangkan pembantu, nah nanti pembantu itu digaji dari harta warisan ini. Intinya, bahasanya beliau tetap dapat warisan, meskipun nggak bisa bicara, meskipun akalnya kurang, dan warisan itu dijaga oleh walinya. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz mau nanya masalah nabung kemarin. Kan di sini saya nabung di bank. Terus saya bilang sama pegawai bank itu, saya bilang suruh hapus bunganya itu. Tapi nggak bisa. Terus saya lihat itu bunganya itu lebih kecil daripada pajaknya. Apakah itu sudah bisa jadi alasan untuk enggak kepindah ke bank syariah? Bunga lebih kecil dari pajak? Iya, soalnya saya di Gemerlengsa itu bunganya 20 sen per bulan, terus pajaknya 30 sen. Berarti pajaknya itu pajak tabungan, Pak ya? Iya, pajak tabungan. Bukan pajak bunga? Bukan, bunganya 20 sen, terus saya tanya, terus ini pajaknya berapa? Pajaknya 20 sen, 30 sen per bulan. Jadinya pajaknya lebih besar daripada bunganya. Baik. Terus, satu lagi, Pak. Halo? Silakan, Pak. Kan kemarin itu ada pegawai pertanahan mengukur di rumah saya, terus pegawai kelurahan, terus mereka saya suguhi makanan dan minuman. Apakah termasuk itu suap, Ustaz? Karena mereka mendapat jamuan makanan itu karena sebagai pegawai pertanahan. Tapi kalau teman saya yang datang ke rumah saya, ya saya suguhi minuman biasa saja. Itu saja, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Wajazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Kondisinya nampaknya sedikit berbeda ya, antara di tempat Anda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan pajak itu pajak bunga. Ya. Pajak itu pajak bunga. Sehingga ada pajak tapi berlaku untuk bunga, bukan berlaku untuk tabungan. Kalau tabungan gede sekali itu ya pajaknya. Nah, pajak bunga itu mengurangi bunga. Dia mengurangi bunga. Sehingga misalnya orang dapat pajak 100 ribu, dapat bunga 100 ribu. Pajaknya sekian persen. Lalu diambil oleh negara. Pajak sekian persen diambil negara itu kan berarti negara mengambil uang haram yang ada di rekening kita. Ya sudah, berarti sudah benar itu. Itu sudah benar. Karena begini, kita memahami bahwa bunga ya atau riba itu ya, itu kan nanti kita salurkan ke negara untuk fasum dan semacamnya. Ternyata negara sudah mengambilnya. Negara sudah mengambilnya. Ya sudah beneran berarti. Maka pajak bunga itu adalah uang haram di rekening kita yang sudah diambil oleh negara. Andaikan negara enggak ngambil, kita juga akan salurkan ke negara. Karena bunga kita salurkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, untuk fasum. Nah, bagaimana kalau pajak bunga itu lebih besar daripada bunganya? Ini kejadian di Bapak tadi dari Timor Leste ya. Kalau pajaknya lebih besar dari bunganya, berarti kan pajak bunga itu mengurangi harta milik Anda pribadi. Bunganya 20 sen, pajaknya 30 sen. Nah, begitu ditarik 30 sen, berarti termasuk harta pribadi Anda. Maka ketika itu terjadi, Bapak tidak berkewajiban lagi untuk mengeluarkan bunga karena sudah disalurkan ke negara semuanya. Apakah ini disebut syariah? Ya, tetap saja ini tidak syariah. Karena kan akadnya ada riba. Sehingga kita berusaha bagaimana caranya agar menghapus riba itu. Agar tidak diberikan, sebab kita menabung di bank artinya adalah memberikan utang kepada bank. Wallahu a'lam. Kemudian terkait suguhan makanan ke pegawai BPN dan kelurahan yang ngukur tanah, apakah ini diperbolehkan? Ada keterangan yang disampaikan oleh Dr. Khalid Al-Musleh dalam paper beliau tentang hadaya al-umal, tentang hadiah yang diberikan kepada para pegawai. Beliau mengatakan, untuk hadiah yang secara urf diizinkan oleh masyarakat dan negara tidak mempermasalahkan, undang-undang negara tidak mempermasalahkan, maka hukumnya diperbolehkan. Dan yang beliau maksud adalah layanan sederhana yang diberikan kepada para pegawai negara karena dia melakukan layanan kepada masyarakat. Misalnya suguhan, jamuan makan, dan seterusnya. Kalau negara mengizinkan itu, tidak masalah. Nah, saya tidak tahu di negara Bapak, kalau kejadian itu di Indonesia, ya, kita perlu lihat undang-undang di negara kita, boleh nggak kalau ada misalnya dari kelurahan atau dari pihak pertanahan, kemudian mengukur tanah, dari BPN mengukur tanah, terus dia dikasih suguhan makanan. Kalau diizinkan, tidak masalah. Kalau tidak diizinkan ya hukum asalnya tidak boleh. Yang kami pahami seperti KPK itu kan punya standar yang paling ketat dalam masalah ini. Sehingga sampai mereka ketika melakukan audit ya, di sebuah instansi, mereka itu tidak mengkonsumsi apapun. Ya. Dikasih makanan mereka nggak mau. Informasi yang saya dapatkan kayak gitu. Wallahu alam berarti mungkin ya. Karena mereka yang paling paham tentang undang-undang seperti ini. Mungkin ini bisa kita jadikan sebagai acuan, berarti yang kayak gini tidak boleh. Ya, sampaikan kepada mereka, terima kasih sudah memberikan layanan yang sebenarnya memang itu tugasnya. Dan mereka digaji untuk itu. Wallahu a'lam. Baik. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Kita tadi yang terkait gade, Mas. Kalau misalkan itu gade itu tidak bisa melunasi utang gadenya, terus mungkin matinya gimana? Baik. Jawabannya. Jika tidak bisa melunasi utangnya, maka emasnya tidak otomatis pindah hak milik, satu. Yang kedua, emas ini boleh dijual atas kerelaan pemilik, sehingga ibu sampaikan ke pemilik, ini barang jaminan kamu, kamu nggak bisa bayar utang sampai deadline, ini nanti mau nggak kamu jual? Kalau dia bersedia, alhamdulillah, silakan dijual. Hasil penjualannya dipakai untuk nutupi utang. Jika masih ada sisa, sisanya dikembalikan kepada pemilik. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.